Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kembali diberi kemudahan untuk belajar bersama, memurojaah atau mengingat-ingat kembali ilmu yang pernah kita dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan dan mempraktekkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Sayyid ahibati fillah a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajar kita terkait dengan dasar-dasar fikih puasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari ulang atau sudah kita murojaah terkait dengan masalah syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa yang sudah kita sebutkan apa kemarin? Ada yang bisa menyebutkan? Siapa yang mau menyebutkan? Abdul Hamas? Satu, Islam. Dua, balik, berakal, mampu. Terus, nah, suci dari haid dan nifas. Terus, sudah. Baik, barakallahu fikum. Tayyib ahibati filah azakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Poin berikutnya, kalau sudah syarat, kita masuk pada rukun, rukun daripada puasa. Disebutkan oleh para ulama kita, rukun satu, hanya satu, yaitu al-imsaku minal mufattirat, menahan diri menjauhi perkara-perkara yang membatalkan, berupa makan, minum dan yang lainnya, dari terbit min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila wurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Ini satu rukun. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkannya, baik makan, minum dan yang lainnya, dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada sebagian kitab yang menyebutkan juga niat ya, sebagai rukun, tetapi ya wallahu a'lam, yang lebih tepat niat dimasukkan kemarin, yaitu masalah apa? Masalah syarat. Kenapa? Nah, ada yang bisa jawab? Kenapa niat dimasukkan ke syarat dan tidak dimasukkan ke rukun? Kenapa, Mas? Tayyib, barakallahu fiik. Ahsan. Karena niat itu sudah harus dimunculkan sebelum memulai ibadah itu. Yaitu puasanya belum dimulai, harus sudah berniat. Sudah kita pelajari kemarin, ya, di malam hari, ya, paling lambat sebelum subuh, itu sudah berniat. Man lam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyamalahu, kata Nabi. Siapa yang tidak ya, berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasa dia. Nah, sudah kita pelajari kemarin, ini terkait dengan puasa wajib, adapun puasa sunnah diperselisihkan. Taib. Nah, karena niat dilakukan sebelum puasa, maka masuknya syarat. Karena di antara perbedaan rukun dengan syarat, apa perbedaannya, Mas? Perbedaan rukun dengan syarat apa? Siapa yang bisa menjawab? Bedanya rukun dengan syarat. Hah? Siapa yang mau menjawab? Mana yang jawab? Kalau rukun, sayyid barakallahu fiik, ahsan. Nah, syarat itu sesuatu yang harus, yang wajib untuk diwujudkan sebelum ya, amalan itu dimulai. Adapun rukun, bagian dari amalan itu sendiri. Jadi ketika amalan itu dilakukan, bagian yang harus ada, yang wajib untuk diwujudkan dalam sebuah amalan, amalan apapun itu. Ya, makanya kita sudah belajar, atau belum ya, ini rukun sholat dan juga syarat sholat. Syarat sholat ya, hal-hal yang harus diwujudkan sebelum sholat dimulai. Kalau rukun sholat, hal-hal yang harus ada ya, termasuk bagian dari sholat itu sendiri, berada di dalam sholat ya, tidak di luar sholat. Adapun syarat, sesuatu yang diwujudkan sebelum amalan itu diwujudkan. Baik, barakallahu fikum. Sehingga wallahu a'lam bishawab, yang tepat ya, niat termasuk syarat dan tidak termasuk rukun ya. Tidak termasuk rukun karena dia harus diwujudkan sebelum ibadah puasa ini dikerjakan. Baik. Nah, jadi ketika nanti antum ya, kalian membaca kitab atau buku yang menyebutkan ya, apa niat termasuk bagian dari apa, rukun puasa ya, maka bisa memahami hal tersebut. Baik, jadi ahibati fillah azzakumullah, inti daripada puasa ya, inti daripada puasa atau rukun daripada puasa yaitu al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan ya, dari segala yang membatalkannya, baik berupa makanan, minuman dan yang lainnya, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, berdasarkan ayat yang ma'ruf ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ya, ayat khusus terkait dengan masalah ini, fal'ana bashiruhunna wa Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian wa atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang maka silahkan ya, kalian bersenang-senang dengan ya, mereka yaitu istri-istri kalian. Ya, cari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu keturunan. Kemudian Allah mengatakan wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian hingga jelas ya, benang putih dan benang hitam. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, benang putih maksudnya sebagaimana dikatakan Nabi adalah cahaya putihnya fajar. Nah, yang ada di tengah-tengah kegelapan malam, sehingga seperti benang putih. Intinya sudah masuk waktu fajar. Nah, kemudian Allah mengatakan setelah masuk fajar, ya, Allah mengatakan tsumma atimmus syiyama ila lail. Kemudian sempurnakan as-syiyam, yang intinya kemarin maknanya adalah al-imsak. Nah, sempurnakan syiyam itu hingga tenggelamnya matahari, hingga malam hari yaitu tenggelamnya matahari. Taib. Sehingga ini adalah inti daripada puasa. Kalau sudah melakukan itu ya sudah dianggap berpuasa, karena intinya yaitu. Sehingga rukunnya satu itu yaitu al-imsak, mendahan diri dari bergerak dari perkara-perkara yang membatalkan ya. Al-mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Baik. Nah, kalau kita sudah memahami itu, sekarang kita masuk pada hal-hal yang disyariatkan atau disunahkan. Kalau syarat sudah kita pahami yang sebelum ibadah, kemudian inti ibadahnya sudah kita pahami yang harus kita tunaikan. Nah, sekarang hal-hal yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan ibadah itu, yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai perkara-perkara yang disunnahkan, ya, yang disunnahkan di dalam ibadah puasa. Taib, ahibati filah azzaqumullah, ya, yang disunnahkan dalam ibadah puasa, barangkali kita urut dari awal, ya. Yang pertama, ahibati filah azzakumullah, melihat hilal bulan Ramadan. Ya, melihat secara langsung. Kalau memang bisa, mampu, ya, memungkinkan. Ya, tidak hanya sekedar dapat informasi, ya. Tidak masalah, cukup. Tidak harus. Tapi kalau kita bisa melihat sendiri, ya, maka itu akan lebih baik, karena nanti akan ada syariat doa ketika melihat hilal, ya. Ada doa ketika melihat hilal. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dasar, ya, mengatakan, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya, dan berhentilah puasa, selesailah puasa juga karena melihatnya. Wa in ghumma alaikum, kalau kalian ketutupan mendung, ya, tidak bisa melihat hilal itu. Maka kata Nabi SAW, faqdirulah, maka hitunglah dia. Dalam hadis yang lainnya menjelaskan hadis ini, fa akmilu iddata asy-Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, sehingga makna menghitung adalah menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Baik. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita itu berpedoman pada ru'yatul hilal, melihat hilal terkait dengan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Nah, yang menunjukkan bahwasannya orang-orang ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka ya berusaha untuk bisa melihat hilal sendiri, meskipun tidak harus ya, karena ini adalah penyempurna saja. Adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai beliau. Beliau menceritakan tara annasu al-hilal faraitu, orang-orang ya mereka melihat hilal, kemudian aku melihatnya, ya Abdullah bin Umar kemudian melihatnya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian aku pun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melihat hilal. Fasama, kemudian beliau berpuasa, wa amara annasa bisyami, dan beliau memerintahkan orang juga untuk berpuasa. Memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, di sini ya Abdullah bin Umar mengatakan tara annasu alhilala, orang-orang mereka berusaha melihat hilal, faraituhu, kemudian aku pun melihatnya. Nah, sehingga ikut serta dalam upaya untuk bisa melihat hilal itu. Barangkali kita yang lihat, ya, atau ada beberapa yang lihat. Nah, sehingga ini termasuk perkara yang disunnahkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terkait dengan ru'yah ini, ya, barangkali sedikit kita murojaah juga. Hadis tadi sangat jelas dan juga hadis-hadis yang cukup banyak itu memerintahkan agar kita itu berpedoman pada ru'yatul hilal, melihat hilal dalam memulai Ramadan, mengakhiri Ramadan. Demikian juga dalam masalah Zulhijjah, ya, Idul Adha. Nah, kemudian ya, masalah hisab gimana? Nah, ini barangkali sekedar murojaah. Sekarang menjadi hal yang diperbincangkan, menjadi problem hampir setiap tahun, ya, setahun dua kali minimal, ya, atau tiga kali ya kan? Biasanya dua kali. Salah satunya wis genah sih. Misalkan ini awal Ramadan berselisih, akhir Ramadan biasanya bareng, ya kan. Nanti ribut-ribut lagi pas mau Zulhijjah. Seringnya kayak gitu, hampir setiap tahun. Baik, barakallahu fikum. Nampak bahwasanya itu ya, sebuah perselisihan, ya. Sebuah problem yang muncul di kalangan kaum muslimin. Baik, bagaimana kita melihat hal ini? Ahibati fillah azzakumullah, ya. Perlu kita pahami ya, bahwasanya disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab terdahulu ya, sudah. Kitab-kitab terdahulu bahwasanya hisab itu tidak dipakai. Hisab tidak dipakai dalam agama kita untuk menentukan awal dan akhir daripada Ramadan. Nah, mungkin ada yang mengatakan lah ya kan memang burung ana belum ada ketika itu. Hisab kan belakangan ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan demikian. Maka dijawab oleh para ulama kita, hisab itu bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, hisab sudah ada. Ilmu hisab bukan ilmu yang baru, ilmu yang sudah ada, sudah dipakai oleh umat-umat yang lain. Di zaman Romawi, Yunani, hisab falaki atau hisab dengan perbintangan, ilmu astronomi itu sudah ada, sudah berkembang, bukan sesuatu yang baru. Tentu di zaman Nabi, ya sudah ada, memang jauh sebelumnya sudah ada. Dan Nabi pun tahu, hisab itu sudah dipakai oleh umat-umat yang lain. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk tidak menggunakan hisab tetapi menggunakan ru'yah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub." Asyahru hakadha wa hakadha. Nah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu umat yang ummiyah. Kita itu umat yang ummiyah, umat yang ummi. Ya. Kalau Nabi kan Rasul yang ummi, ya, tidak bisa membaca, menulis, berhitung. Makanya disebutkan setelahnya. La naktubu wa la nahsub. Kita itu umat yang ummi. Tidak menulis, tidak pula berhitung. Baik, mungkin pertanyaannya. Kira-kira Nabi itu maksudnya di sini melarang kita belajar menulis. Melarang kita untuk belajar berhitung atau gimana? Ya. Kita kan umat ummi, tidak perlu nulis, tidak perlu berhitung. Ya kan? Berarti maknanya kalian tidak usah belajar menulis, tidak usah belajar berhitung. Iya, itu. Iya enggak? Hah? Nah itu umat yang ummi, tidak nulis, tidak hitung. Ya kan? Tidak demikian. Ya. Nabi tidak melarang untuk bisa menulis, membaca, dan berhitung. Lah ya wong ayat pertama yang diturunkan kepada beliau aja iqra. Ya. Iqra. Bacalah. Suruh baca, ya otomatis ya bisa membaca, ya. Berarti di situ juga ada apa? Perintah untuk belajar membaca. Termasuk menulis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para sahabatnya untuk belajar menulis. Contoh ya, kisah yang ma'ruf ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan para tawanan perang untuk mengajari kaum muslimin membaca dan menulis. Para tawanan ya, musuh yang tertawan, tertangkap, tidak dibunuh, disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari para sahabat membaca menulis. Berarti nggak dilarang belajar membaca menulis. Bahkan juga sangat masyhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sahabat yang tukang tulis. Ya kan? Suruh Nabi untuk menulis wahyu. Disuruh Nabi untuk menulis surat-surat yang dikirim kepada pemimpin-pemimpin negara di luar. Bukan sesuatu yang dilarang. Menulis, membaca, belajar menulis, dan belajar membaca. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau yang sudah mulai ngantuk-ngantuk, ya kan? Nah, bisa wudu dulu, nah, biar terrefresh, ya kan? Barakallahu fiik. Tayyib. Ahibati fillah azzakumullah ya. Jadi sekali lagi Ketika Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah, kita itu umat yang secara istimewa adalah umat yang ummi. Tidak menulis, tidak menghitung. Terus beliau mengatakan ini itu maksudnya apa? Bisa dipahami dari lanjutan kata beliau. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu sekian dan sekian. Disebutkan riwayat, beliau memberikan isyarat ya dengan jari beliau 29 atau 30. Maksudnya, kita itu umat yang ummi. Tidak baca, tidak berhitung. Tidak menulis, tidak berhitung. Bulan itu 29 atau 30 sudah. Bulan itu 29 dan 30. Tidak usah pakai hitung-hitungan. Tidak usah pakai tulis-tulisan. Itu maksudnya. Nah, maksudnya apa? Ini adalah ya, dalam rangka untuk mengarahkan umat untuk tidak menggunakan hisab. Tidak perlu menggunakan hisab yang ketika itu umumnya biasanya hisab itu dengan perhitungan-perhitungan dan nulis-nulis. Kita itu umat yang lain, tidak seperti umat mereka. Mereka silahkan pada kayak hisab di situ, terserah. Kita itu lain, kayak gitu. Kita tidak perlu kayak gitu. Bulan itu sudah lah. Kalau enggak 29, ya 30. Sudah. Ya. Nah, jadi hadis ini, ya, nampak bahwasanya Nabi SAW dalam hal penentuan bulan sebagai apa untuk menentukan masuk dan keluarnya ibadah tertentu itu tidak menggunakan hisab seperti yang dilakukan oleh umat-umat yang lain, tetapi cukup dengan menggunakan ru'yah. Ya. Ru'yah kalau bisa dilihat ya syukur, kalau tidak dilihat ya udah 30. Karena bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Ya, gitu. Tidak usah ribet-ribet. Inilah yang menunjukkan mudahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh agama ini mudah. Sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja. Meru'yah hilal bisa dilakukan siapapun selama matanya normal. Penglihatannya normal bisa melihat hilal. Tidak perlu orang khusus, ilmu yang khusus, siapapun bisa. Tinggal berada di tempat yang memungkinkan ya, apa melihat tenggelamnya matahari. Bisa melihat matahari itu benar-benar tenggelam. Ya. Nah, di tempat itulah bisa melihat hilal. Barakallahu fikum. Sehingga sesuatu yang siapapun bisa melakukannya. Sehingga agama ini mudah. Tidak diperuntukkan untuk orang-orang khusus. Justru ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu repot-repot belajar hisab untuk menentukan bulan. Baik. Jadi ahibati fila azakumullah. Sebuah pemahaman yang mungkin salah kalau dianggap hisab itu belum ada di zaman Nabi. Sudah ada, justru Nabi menyampaikan hadis untuk mengatakan kalian tidak usah pakai hisab. Pakai aja ru'ya yang mudah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dilakukan siapapun bisa. Nah, terus kalau tidak bisa terlihat, kalau tertutup mendung gimana? Nah, Nabi sudah kasih solusi. Ya kan? Fa'in humma alaikum, kalau kalian itu tertutup mendung, tidak bisa melihat hilal itu. Fa'akmilu iddah asy'ban. Fa'akmilu iddah asy'ban 30. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban. Intinya bulangan bulan itu terakhir itu. Itu menjadi 30 sudah. Karena bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Kayak gitu. Sehingga mudah. Ketika mau keluar Ramadan juga sama. Lihat hilal. Hilal Syawal terlihat, itulah berarti masuk bulan Syawal. Siapapun bisa melihat. Kita itu umat yang ummi, tidak perlu nulis-nulis, tidak perlu ngitung-ngitung, tidak perlu pakai hisab maksudnya. Silahkan melihat hilal, terlihat ya berarti itu masuk bulan baru. Tidak terlihat, sempurnakan jadi 30. Karena bulan kalau enggak 29 ya 30. Baik, barakallahu fikum. Nah, dan para ulama menyebutkan ya, penetapan ibadah ya, awal ibadah atau waktu ibadah dengan menggunakan ru'yah itu adalah sesuatu yang sudah merupakan ijma'. Ya, sudah merupakan ijma'. Bukan perkara yang diperselisihkan. Kalaupun itu dikatakan sekarang perselisihan, itu perselisihan yang telat. Ya kan? Perselisihan yang terlambat. Perselisihan yang sudah diawali dengan ijma'. Sehingga perselisihan yang tidak dianggap. Makanya ya tidak sedikit para ulama yang kemudian mengatakan penggunaan hisab untuk menetapkan ya awal bulan Ramadan dan mengakhirinya ya, secara mutlak pokoknya penentuannya dengan itu ya, tidak sedikit dari kalangan para ulama yang mengatakan itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena menyelisihi ijma'. Thayyib barakallahu fikum. Perlu diketahui, ada kemudian yang memunculkan, nah ini buktinya ada khilaf. Ada ulama terdahulu, bahkan seorang tabi'in berpendapat hisab. Nah, ya kan? Mungkin antum suatu ketika akan mendengar itu, suatu ketika antum membaca, ini itu sudah khilaf. Dari dulu ada yang berpendapat hisab. Ulama di generasi kedua, ya, murid-muridnya para sahabat generasi tabi'in ada yang berpendapat hisab kok, berarti kan khilaf ini. Disebutkan namanya lagi Abdullah ya, Mutarrif ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala. Mutarrif ibn Abdillah. Nah, oh iya ya khilaf berarti ya, bukan ijma. Gimana mas? Baik. Ini pun sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi ketika menyebutkan pendapatnya seorang ulama dalam hal ini Mutarrif ibn Abdillah rahimahullahu taala dalam masalah apa? Hisab, penggunaan hisab. Nah, perkataan beliau itu kayak apa? Jangan hanya mengatakan beliau berpendapat boleh hisab. Dilihat bagaimana pendapat beliau. Pendapat beliau, ahibati fila azakumullah, beliau berpendapat hisab boleh dipakai dalam menetapkan awal Ramadan atau akhir Ramadan, demikian juga Zulhijjah. Ya, hisab boleh dipakai. Titik, tidak titik. Kalau sudah sampai itu dok, ya mungkin oh ya berarti khilaf itu. Ternyata tidak titik. Pendapat beliau rahimahullahu taala itu, ya, beliau mengatakan boleh menggunakan hisab ketika hilal tidak bisa dilihat. Nah. Jadi beliau berpendapat, pendapatnya beliau itu boleh menggunakan hisab ketika hilal tidak terlihat. Bukan boleh menggunakan hisab kemudian titik. Tidak. Ya, pendapat yang diriwayatkan dari beliau, ya, boleh menggunakan hisab ketika bulan apa hilal tidak terlihat. Sehingga ini, ya, itu dalam rangka menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi, fa in humma alaikum faqdirulah. Ya. Jika kalian tertutup mendung dan semisalnya hujan atau kalau di tempat yang banyak pasir, debu, berterbangan pasir sehingga menutupi langit ya. Enggak cerah lagi, hilalnya tertutup. Nabi mengatakan faqdirulah. Maka hitunglah. Tentukan hitungannya. Qadarnya. Kadarnya. Baik. Nah, ini dipahami oleh beliau, ya, itu boleh menggunakan, menghitung dengan menggunakan hisab falaki, hisab astronomi, hisab ilmu perbintangan. Jadi, hitung dengan menggunakan hisab ilmu perbintangan. Itu maknanya. Sehingga, seolah-olah hadisnya itu mengatakan, ya, maknanya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal dan buka juga, berhenti juga melakukan puasa karena melihat hilal. Kan hadisnya kayak gitu. Kemudian fa'in humma alaikum, kalau kalian tertutup mendung dan yang semisalnya, faktirulah, maka hitung dia. Nah ini beliau berpendapat, hitung boleh menghitung dengan menggunakan hisab. Bagi yang bisa melakukan hisab. Yang tidak bisa melakukan hisab, sempurnakan bulan menjadi 30. Nah, ini. Jadi dari sini kemudian muncul ulama berikut yang berpendapat, ya. Maka menghitung, ya, bulan, faktirulah menghitung bulan, ya, ketika tidak terlihat hilal itu ada dua. Hitung dengan menggenapkan bulan sebelumnya menjadi 30. Dan menghitung dengan menggunakan hisab falaki, hisab astronomi. Hisab astronomi bagi orang yang mampu, ya, dan menggenapkan menjadi 30 bulan sebelumnya bagi orang-orang awam. Sehingga muncul pendapat kayak gitu. Ya. Baik. Jadi ini runtutan awalnya muncul pendapatnya. Baik. Nah, jadi ahibati fillah azakumullah. Khilaf yang ada, kalaupun kita itu bisa menganggap itu sebagai khilaf, adalah khilaf ketika hilal tidak terlihat. Bukan di, dari sejak awal sudah menggunakan hisab. Nah, itu yang harus dibedakan. Kalaupun dianggap khilaf, adalah khilaf ketika menyempurnakan atau ketika menghitung bulan tatkala ru'yah tidak memungkinkan. Ketika hilal tidak terlihat. Bukan sudah jauh-jauh hari kemudian menggunakan hisab. Tidak ada ulama yang berpendapat dengan seperti itu dari awal. Nah, karena sudah jelas menyelisih nas yang tadi kita sebutkan. Kita itu dari awal tidak menggunakan hisab. Nah, jadi kalaupun dianggap itu sebagai sebuah perselisihan, perselisihannya itu. Yaitu ketika hilal tidak terlihat, baru muncul perselisihan pakai hisab atau dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Itu. Bukan dari awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, meskipun ahibati fillah azzakumullah, para ulama yang meskipun ini bisa dikatakan khilaf, ya, meskipun Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, ya, Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahwasanya riwayat dari Mutarrif Ibn Abdillah dalam masalah ini, ya, dalam masalah pendapat beliau menggunakan hisab ini, riwayat yang lemah, ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, ulama besar dalam mazhab Maliki, ya, beliau yang juga menyebutkan adanya ijma terkait dengan penggunaan, ya, ulama terdahulu, ya, yang mengatakan adanya ijma menggunakan ru'yah tidak menggunakan hisab, juga menyebutkan riwayat dari Mutarrif Ibn Abdillah, ini riwayat yang lemah, ya. Kalaupun tadi, ya, jadi pertama riwayatnya lemah, tidak bisa kita kemudian memastikan memang Mutarrif rahimahullah berpendapat seperti itu. Karena riwayatnya lemah, kita tidak bisa memastikan. Kalaupun taruhlah iya, tadi, ya, pendapat beliau yang diriwayatkan itu ketika hilal itu tidak terlihat. Sehingga kita memahami. Ya. Tidak kemudian sekedar mengklaim dalam masalah ini ada khilaf sehingga, ya, boleh berselisih, ya. Dilihat dulu dalam hal apanya yang harus kita pahami. Nah, meskipun ahibati fillah azakumullah ya, ya, meskipun demikian nampak juga penafsiran al-imam ya, Mutarif ibn Abdillah ini lemah. Kenapa lemah ya? Karena menyelisihi nas ya. Jadi pendapat beliau ini ya, taruhlah itu dianggap sebagai pendapat yang diperselisihkan, tetapi pendapat yang lemah. Kenapa pendapat yang lemah atau yang marjuh? Kenapa? Karena pendapat yang menyelisihi nas, menyelisihi dalil. Kenapa? Karena dalilnya genah. Fa'in humma alaikum faqdirulah, yaitu dalam riwayat yang lain, fa'akmilu iddata sya'ban salatin. Sempurnakan bilangan sya'ban menjadi 30. Jadi Nabi sudah ngasih apa jalan keluar, pilihan. Kalau tidak terlihat hilal itu, sudah pilihannya dikasih tahu Nabi sudah. Tidak kemudian, kalau tidak terlihat terus terserahlah. Arab nggo hisab, arab nggo disempurnakan, ya terserah anda. Nabi sudah menetapkan pakai penyempurnaan bulan sebelumnya. Menggunakan penyempurnaan bulan sebelumnya. Ini ya maksud daripada ya faqdirulah ya. Nah, sehingga bukan dengan menggunakan hisab apalagi. Kemudian juga para ulama membantah apa dalam syariat ini tidak ada yang membedakan antara orang yang awam dengan orang yang ngerti hisab. Syariat ini tidak membeda-bedakan itu. Kalau mengikuti pendapat tadi maknanya apa? Akan ada kewajiban yang berbeda antara orang yang ngerti hisab dengan orang yang tidak ngerti hisab. Karena muncul dari pendapat atau riwayat dari Mutarif ini, yang tadi kita sebutkan, muncul pendapat bagi orang yang ngerti hisab, dia harus menggunakan hisab ketika tidak bisa melihat hilal. Tapi bagi orang awam tidak apa-apa pakai penyempurnaan bulan sebelumnya. Nah, ini dari mana membedakan antara orang awam dengan orang yang bisa hisab falaki? Tidak ada. Makanya dari sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sudahlah nggak usah pakai hisab. Kalian sama saja, entah yang bisa hisab ataupun yang tidak bisa hisab, podo baik. Pakai ru'yah kayak gitu sudah. Kalau nggak bisa meru'yah sudah genapkan ya, supaya tidak muncul perselisihan. Jadi sejak awal ahibati fillah azakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengantisipasi agar tidak muncul perselisihan. Jangan justru malah memunculkan perselisihan. Sehingga ketika menghidupkan hisab justru inilah yang memunculkan benih-benih perselisihan di antara kaum muslimin. Karena itulah tadi. Karena perkara yang memunculkan perselisihan itulah perkara baru. Yang memunculkan perselisihan itulah bid'ah. Maka tidak sedikit dari kalangan para ulama yang menganggap hisab sebagai perkara yang bid'ah. Karena sesuatu yang baru dan menyebabkan perselisihan. Baik, barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah azakumullah. Mungkin akan muncul argumentasi lagi lah, tinggal saling menghormati yang pakai hisab ya semonggo situ, yang pakai ruhyah ya semonggo situ. Nah, taib ahibati fil azam. Jadi menghormati atau maksudnya tidak memaksakan itu memang harus. Kita selama ini dalam hal apapun kan tidak boleh memang memaksakan. Memaksakan agama secara global saja juga tidak boleh. La ikraha fiddin, ya kan. Memaksakan agama ke umat yang lain kan tidak boleh. Demikian juga tidak bisa kita memaksakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak ada nahi mungkar, kan kayak gitu. Nah, jadi dibedakan ya. Bukan berarti kemudian membungkam, gak boleh menyampaikan argumentasi, menyampaikan alasan. Ya silakanlah berbeda. Ya berbedanya apa dulu kan kayak gitu. Tidak semua kemudian perbedaan itu ditolerir. Para ulama terdahulu juga sudah memberikan contoh-contoh kok. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang kemudian mereka itu saling memberikan kelonggaran, tidak mentafsir, tidak membid'ah-bid'ahkan, tidak menyesat-nyesatkan. Tetapi juga ada perbedaan pendapat yang kemudian menjadikan para ulama itu membid'ahkan dan menyesatkan orang yang yang menyelisihinya. Banyak dalam masalah itikad, bagaimana para ulama membid'ahkan dan menyesatkan terkait dengan masalah orang-orang yang menyelisihi takdir, yang tidak mengimani sebagian daripada takdir. Bagaimana para ulama membid'ahkan dan menyesatkan para teroris generasi awal, orang-orang Khawarij. Bukan, ini kan perbedaan dalam memahami dalil. Ya, biarkanlah. Ya, enggak, tetap diingkari. Demikian juga para ulama mengingkari dan menyesatkan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah, Rafidhah, dan seterusnya. Tidak kemudian dibiarkan setelah perselisihan di antara umat ini kan rahmat. Enggak. Tetap ada nahi mungkar, cuman memang tidak memaksakan. Apapun kita tidak bisa memaksa, ya kan? Kita hanya bisa menyampaikan. Ikut ya monggo, tidak ikut ya sudah, tanggung sendiri konsekuensinya. Dosa ya ditanggung dewek-dewek kayak gitu kan? Ya sudah. Sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau kita memungkinkan untuk nahi mungkar, mengingatkan, ngasih tahu, menasihati, ya sudah. Tapi kan tidak mungkin kita memaksa. Setelah dikasih tahu nasihat kok masih terus kemaksiatannya, ya udah, ditanggung sendiri, tahu konsekuensinya sendiri kan, kayak gitu. Tapi bukan berarti ya wis lah, ora usah diomongi, dijorke bae, dibiarkan saja. Orang bermaksiat ya biarkan saja. Ya kan enggak kayak gitu, ya kan. Nah, barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah azzaqullah. Jadi kembali ke sini. Jadi intinya dari awal ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencegah perselisihan. Satu lagi sebagai penutup barangkali. Yang menunjukkan bahwasanya hisab, menggunakan hisab itu sudah menyelisihi. Kenapa tadi? Menyebabkan perselisihan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, sumu yauma tasumun nas wa aftiru yauma tuftirun nas. Puasalah kalian di hari-hari orang-orang manusia umumnya itu berpuasa, dan selesailah berpuasa di hari-hari juga orang itu selesai berpuasa. Nah, sumu yauma tasumun nas wa aftiru yauma tuftirun nas, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maksudnya apa? Hadis ini menetapkan bahwasanya penetapan puasa dan penetapan selesai puasa itu menjadi wewenang pemerintah. Ya, menjadi wewenang pemerintah, penguasa, imam. Karena imamlah yang bisa menjadikan semuanya itu puasa atau semuanya itu selesai berpuasa. Nabi mengatakan, puasalah kalian di hari orang-orang itu berpuasa, jangan dewekan. Kayak gitu maksudnya. Jangan berselisih. Dan berhentilah puasa di hari-hari orang-orang itu berhenti berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya yang menentukan itu adalah imam. Ya. Makanya tadi riwayat dari Abdullah ibn Umar, ketika Abdullah ibn Umar melihat hilal, beliau menyampaikan kepada penguasa ketika itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melihat. Nah, kemudian setelah disampaikan kepada penguasa, baru kemudian fasoma fa'amara an-nasa bisyami. Beliau puasa dan memerintahkan manusia secara umum berpuasa. Yang bisa memerintahkan manusia selalu berpuasa, pemerintah. Ini menunjukkan bahwasanya penentuan awal puasa ataupun mengakhiri itu menjadi wewenang pemerintah. Kalau misalnya, makanya di sana kemudian ada pembahasan ulama. Ada orang yang dia melihat hilal, tetapi ketika menyampaikan kepada pemerintah, dia tidak diterima. Pengakuan dia melihat hilal tidak diterima. Karena yang lain tidak pada melihat. Sementara dia dianggap sebagai orang yang fasik, orang yang nampak keseharian itu banyak melakukan maksiat, ya kan? Sehingga tidak diterima. Ya, karena di antara apa yang dia itu menyatakan menyaksikan hilal adalah orang yang adil, ya. Orang yang tidak fasik, orang yang nampak dalam keseharian itu, ya, baik agamanya, ya, baik tingkah lakunya, menjaga kehormatan. Adapun orang yang dalam keseharian itu banyak melakukan kemaksiatan, tidak menjaga kehormatan, nah ini bisa tidak diterima persaksiannya. Termasuk dia menyatakan melihat hilal tidak diterima. Nah, makanya kemudian muncul pembahasan para ulama. Kalau orang dia melihat hilal, kemudian persaksian dia tidak diterima. Nah, kemudian muncul perselisihan, apakah dia itu wajib berpuasa sendiri ataukah tetap bersama dengan orang lain yang imam menetapkan. Misalnya si A mengatakan kepada pemimpin, saya melihat hilal, disampaikan kepada penguasa. Nah, penguasa tidak percaya sama orang ini, akhirnya tidak, yang lainnya tidak ada yang melihat, kamu orang kayak gitu ngaku-ngaku melihat hilal. Nah, misal tidak diterima sementara dia melihat, maka muncul perselisihan pendapat. Akhirnya kan orang-orang tidak puasa, boleh tidak? Atau apa yang harus dia lakukan? Apakah dia itu tetap harus berpuasa karena telah melihat hilal? Ataukah tidak berpuasa sebagaimana orang-orang yang lain? Karena Nabi mengatakan, sumu yauma tasumun nas, puasalah kalian di hari-hari orang-orang itu berpuasa bersama dengan orang yang lain. Nah, ini muncul khilaf di situ. Menunjukkan maksudnya bahwasanya masalah puasa ini adalah amalan yang sifatnya itu kolektif, ya, bersama-sama, sehingga menjadi apa perkara yang berada di bawah wewenang pemerintah. Di bawah wewenang pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan hal ini. Sehingga terjadi persatuan, tidak terjadi perselisihan. Tapi kalau kemudian dikembalikan ke ormas masing-masing, ya, ke kelompok masing-masing, ya, tarikat masing-masing, ya, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Jadi dari awal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, sudah mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan. Kalau semuanya mengikuti bimbingan Nabi, tidak akan terjadi perselisihan. Sayyidina Barakallahu Fikum. Itu barangkali, ya. Jadi intinya bahwasanya menggunakan hisab menunjukkan di sisi-sisi ada kesalahannya dari tadi menyelisihi ijma, yang kedua juga menyelisihi sabda Nabi yang harusnya berpegang atau mengikuti pemerintah, mengikuti penguasa. Baik, itu ya. Ini berarti sunnah yang pertama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari, ya, sunnah-sunnah Nabi yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan barangkali? Cukup insyaallah nggih. Ya. Sudah kelewatnya harusnya sampai 45 tapi tanggung sih, ya. Dianggap 45 ya enggak apa-apalah. Nah, meskipun sudah 54, nah, bahkan lebih, ya kan. Ya barakallahu fikum. Alafu minkum barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.